Sudah gitu mau nyalain bapaknya tadi, bahasanya mau nyalain bapaknya tadi itu. Kalau bertanya itu hati-hati, nanti tambah dimarahin sama Buya ya. Hati-hati tadi. Saya sayang kepadamu wahai anak gadis tadi itu. Jadi kalau memang dirimu yang salah, benahlah diri. Mungkin caramu yang tidak baik, atau mungkin laki-laki itu tidak pantas hanya karena memang kamu sudah terlanjur senang jadi gula jawa rasa coklat. Enggak bisa pokoknya dengan dia, itu musibah. Tanyakan akal sehatmu. Kadang seorang perempuan itu begitu, kalau ditanya, "Neng, kenapa kok kamu mau dia dengan dia?" "Iya, pokoknya dengan. Memangnya apa kelebihannya?" "Enggak tahu." Lah bingung dia. Terlanjur senang janjinya. Baik. Nah, setelah itu wahai anak gadis yang solehah, ya. Koreksi dirimu sendiri. Baik. Kalau seandainya yang salah bukan dirimu tapi yang salah orang tuamu, ini yang ketiga, nasihat yang ketiga. Anggap saja orang tuamu enggak benar, keras kepala, pokoknya aku enggak mau jadi wali. Berusahalah kamu mencari ridho orang tuamu. Datangkan ustaz untuk menasihati orang tuamu, atau kirim salam, kirim surat. Anggap saja yang meminangmu orang soleh, dan bukan karena kamu pacaran dan kamu sudah ngomong baik-baik sama orang tua. Kemudian orang tua pun juga tidak ada punya pilihan, tapi orang tua keras, pokoknya aku tidak mau jadi wali. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kamu rayu orang tuamu. Ini tugasmu sebagai anak yang solehah. Tundukkan orang tuamu dengan kelembutan, kirim surat, datangkan ustaz dan sebagainya. Nah, kalau sudah ternyata sudah dengan cara yang banyak baik lembut kok orang tuamu masih keras, nikahlah dengan hakim, sah, enggak ada masalah, enggak usah pikir. Kenapa? Itu kebutuhan pribadimu yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kamu harus punya suami. Menikahlah dan insyaallah penuh berkah. Tapi kamu sudah berusaha untuk meluluhkan orang tua. Wallahu a'lam bishawab.